Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 160 dari surat An-Nisa juz yang ke-6. Yang mana ayat yang ke-160 ini masih menjelaskan kepada kita semuanya tentang sebab kenapa orang-orang Yahud Allah Ta'ala haramkan perkara-perkara yang dulunya dihalalkan berupa makanan atau yang semisalnya. Sebabnya karena perbuatan kedzaliman mereka, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, فَبِذُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Maka dengan sebab kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahud, kami haramkan atas mereka perkara-perkara yang bagus, yang baik, berupa makanan yang semula dihalalkan untuk mereka. Bayangkan, balasan tergantung dengan jenis amalannya. Karena mereka berbuat kezaliman, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah telah haramkan makanan-makanan, minuman-minuman yang semula halal untuk mereka. Allahul musta'an. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Kita lihat lagi. Qala al-mufassirun asabahumullah. Fabisababi dhulmil yahud bimartakabuhu min adh-dhunubi al-'azimah harramallahu 'alaihim tayyibatin minal ma'akil kanat halalan lahum. Maka dengan sebab kezaliman orang Yahud berupa perkara-perkara yang mereka kerjakan, berupa perkara dosa, yaitu dengan sebab perkara yang mereka lakukan tersebut, yaitu kezaliman yang mereka lakukan, yaitu dengan cara apa? Mereka melakukan dan mengerjakan perkara-perkara perbuatan-perbuatan dosa yang sangat besar. Haramallahu alaihim tayyibatin min ma'akil kanat halalan lahum. Allah Ta'ala mengharamkan atas mereka makanan-makanan yang bagus, yang semula halal untuk mereka. Balasannya seperti itu. Allahumma musta'an. Wa bisababi saddihim anfusahum wa ghairahum 'an dinillahi al-qawim. Dan juga sebabnya apa? Sebabnya karena perbuatan mereka menghalang-halangi manusia dan diri mereka dan yang selain mereka dari agama Allah Ta'ala yang lurus. Na barakallahu fikum. Disebabkan karena perbuatan tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Nam yang semula halal untuk mereka atau terharamkan sebagai balasan nam terhadap perbuatan mereka. Karena perbuatan dosa barakallahu fikum, walaupun kelihatannya tidak nampak, namun itu bisa mematikan apa kemarin? Mematikan hati. Jadi kalau orang senang berbuat dosa, berbuat kezaliman, kejahatan, secara perlahan-lahan hati itu yang termakan nanti. Hati itu yang akan rusak, yang akan hancur, akan mati. Nah, sebabnya karena apa? Banyaknya perbuatan dosa, perbuatan perkara yang haram yang dia lakukan atau yang dia langgar. Sudah kita lewati ucapannya siapa itu? Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhilla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika 'isyanuha. Artinya apa? Aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Dosa-dosa itu bisa mematikan apa? Mematikan hati. Kemudian apa? Dan akan wariskan kerendahan, kehinaan orang yang terus-menerus di atas dosa tersebut. Wa tarkud dhunubi hayatul qulub, dan meninggalkan perbuatan dosa itu adalah sumber kehidupan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan sebaik-baik untukmu adalah apa? Meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Nah, kita lihat ini apa yang dilakukan orang-orang Yahud, berbuat dosa, kemudian mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Akhirnya Allah telah haramkan makanan-makanan yang semula halal untuk mereka. Allahul musta'an. Kita lihat lagi perbuatan mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat yang selanjutnya 161. Wa akhdhihim ar-riba wa qatluhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adaban alima. Dan juga dengan sebab perbuatan mereka memakan harta riba. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai kaum muslimin, jangan sampai bermudah-mudahan dalam masalah harta riba. Sangat berbahaya sekali. Baik pinjam-meminjam atau menabung, menyimpan, yang ada unsur riba dalamnya, hindarkan, hindari, jauhkan secara total. Karena apa? Karena kalau kita bertobat, Allah Ta'ala ampuni. Tapi kalau kita terus-menerus di atas perkara riba tersebut, ansamannya berat. Ansamannya berat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Nah, jadi antum jangan tertipu, tergiur, kepincut dengan apa bank-bank yang ada sekarang. Walaupun namanya bank syariah atau syariah, paham ya? Nah, bank apa, bank itu, itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum, praktek amalan dalil di dalamnya itu masih ada unsur ribanya. Nah, barakallahu fikum, enggak ada bunganya ini, cuman 0,00% katanya. Paham ya? Cumannya itu di mana? Buang cumannya. Kalau benar-benar enggak ada bunganya, ya udah, meminjamkan 5 juta kembalikan 5 juta. Ribanya perkara yang sangat berbahaya. Nah, barakallahu fikum, terkadang sudah masuk di tengah-tengah masyarakat ketika kumpulan pemuda, pemudi, kemudian apa? Mengumpulkan uang, dipinjamkan dari itu, nanti kalau mengembalikan apa? Taruhlah mengumpulkan dapat 1 juta, nanti kalau pertemuan berikutnya kalau mengembalikan 1 juta 50 ribu. Nah, 50 ribunya itu riba. Alasan mereka untuk administrasi, untuk itu, untuk ini, haram. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi perkara riba ini sangat halus sekali ya. Nah, terkadang orang enggak terasa. Padahal termasuk sebab orang-orang Yahud, nah, Allah Ta'ala binasakan, Allah Ta'ala haramkan perkara yang semula halal untuk mereka, sebabnya karena mereka memakan harta riba. Na'am barakallahu fikum. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Karim, fa'in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau enggak mau meninggalkan riba tadi itu, sisa-sisa riba enggak mau ditinggalkan, malah mereka senang dengan harta riba, kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Ngeri. Kalau sudah perang melawan Allah dan Rasulnya, siapa yang menang coba? Enggak bisa mengalahkan. Namallahul musta'an. Nah, barakallahu fikum. Jadi hati-hati ya dengan perkara riba, baik transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam ataupun menyimpan uang atau yang semisalnya, yang ada ribanya dihindari semaksimal mungkin. Sudah kita lewati pembahasan yang telah lalu, kalau yang namanya meninggalkan kemaksiatan jangan semampunya, semaksimal mungkin. Tapi dalam mengerjakan ketaatan semampunya, karena manusia tidak mungkin bisa mengerjakan semua ketaatan. Tapi dalam meninggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin. Mana haytukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Semua perkara yang aku larang tinggalkanlah total, semaksimal mungkin. Dan semua perkara yang aku perintahkan untuk kalian kerjakanlah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Tapi kalau meninggalkan kemaksiatan bagaimana? Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Tinggalkanlah minuman keras, perjudian, mengundi nasib dengan panah, nyembah berhala. Fastanibuhu. Tinggalkanlah secara total, enggak ada lafaz semampunya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kita lihat tafsirannya. Nah, barakallahu fikum, bagaimana Allah Ta'ala jelaskan tadi ya pada ayat yang ke-161, wa a'tadna lil kafirin minhum 'adaban alima. Perbuatan orang-orang Yahud memakan harta riba yang sudah dilarang, dan juga apa, aklihim amwalan nas. Perbuatan mereka memakan harta manusia bil batil, dengan cara yang batil. Ini termasuk juga apa? Ritual na'am ribawiyah di dalamnya, terkadang apa? Nah, barakallahu fikum, menjamkan uang, nanti mengembalikan lebih. Itu kan memakan harta manusia dan caranya batil. Nah, barakallahu fikum, atau yang semisalnya mencuri, merampok, atau yang semisalnya, itu semuanya dihindari, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Nah, kita lihat, wa a'tadna lil kafirina minhum 'adaban aliman. Dan sungguh kami telah persiapkan untuk orang-orang kafir di antara mereka tersebut azab yang pedih. Qala al-mufassirun asabahumullah. Wabisababi tanawulihim riba alladhi nuhu an. Dan dengan sebab perbuatan mereka. Nah, barakallahu fikum, mengambil, memakan harta riba yang mereka sudah dilarang darinya. Nah, barakallahu fikum. Sebabnya kenapa sih? Mereka-mereka yang disebutkan dalam ayat bahwasanya mereka nanti hari kiamat bangkit dalam keadaan orang seperti orang kesurupan. Sebabnya karena mereka memakan harta riba. Paham ya? Nah, sudah datang mau'idah, peringatan, tetap dia makan harta riba. Paham ya? Bahkan mengatakan apa? Innamal bay'u mithlu riba. Jual beli itu sama seperti riba katanya. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Yang haram itu adalah riba, jual beli halal. Jual belinya halal. Faman ja'ahu ma'idatan min rabbih fantaha falahu masalaf wa amruhu ila Allah. Kalau sudah datang peringatan, datang nasihat, kemudian dia tobat, meninggalkan riba, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Dia mendapatkan harta yang dulu milik dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dia malah mengulangi, ansamannya adalah apa? Neraka jahannam wal'iyadzubillah. Ikhwan fil din, azza wa jalla, kita lihat tafsirannya. Berikutnya, wastihlalihim amwalan nas bi ghairi istihqaqin. Dan perbuatan mereka menghalalkan harta-harta manusia tanpa ada unsur kebenaran. Bayangkan perbuatan orang-orang Yahud wal'iyadzubillah. Naam. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ عَذَابًا مُوْتِعًا فِي الْآخِرَةِ. Dan kami telah persiapkan untuk orang-orang kafir yang kufur kepada Allah dan Rasulnya dari kalangan orang-orang Yahud azab yang menyakitkan di akhirat kelak. Allahul Musta'an. Ini walaupun siapnya untuk orang Yahud, tapi peringatan bagi kita semuanya. Jangan bermudah-mudahan makan harta riba. Paham ya? Antum kita kerja dengan cara yang halal walaupun hasilnya sedikit, jauh lebih baik daripada memakan harta riba walaupun banyak. Nah, barakallahu fikum. Antum saksikan orang-orang yang mereka bekerja di apa? Tempat-tempat yang nah, barakallahu fikum, menghasilkan perkara riba seperti bank atau misalnya. Keadaan mereka enggak tenang. Apalagi sudah kenal hujjah, kenal dalil, enggak tenang. Karena mereka merasa ya, harta yang dimakan harta manusia. Allahumma musta'an. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, jadi perkara riba bukan perkara yang mudah, perkara ringan, tapi perkara yang berat. Perkara yang berat. Mohon ya, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, baik simpan, menyimpan, atau nah, barakallahu fikum, minjamkan harta atau menabung, carilah yang murni daripada apa? Nah, barakallahu fikum, penyakit yang sangat berbahaya tadi, yaitu riba. Allahu musta'an. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat yang selanjutnya, lakin, ini sekarang pengecualiannya ya, kalau sebelum-sebelumnya adalah apa? Ansaman-ansaman dan juga balasan bagi orang-orang Yahud yang mereka menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang lawannya. Lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wal muqiminas salata wal mu'tunaz zakata wal mu'minuna billah wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Artinya, akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya, orang-orang yang ilmunya dalam, orang-orang yang faham terhadap hukum-hukum Allah, dari kalangan siapa? Dari kalangan orang Yahud sendiri. Karena orang Yahud ada yang beriman. Sudah kita lewati kan, orang-orang Yahud itu mereka muslimun yang beriman kepada nabi mereka di zaman mereka. Orang-orang Nasara juga muslimun yang mereka beriman kepada Nabi Isa di zaman mereka. Adapun kalau orang-orang Yahud, orang Nasara di zaman kita sekarang ini kalau tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haula laisu bi muslimin. Mereka bukan orang yang beragama Islam. Walaupun mengaku ana ngikutin jejaknya Nabi Isa katanya. Ana juga ngikutin jejak Nabi Musa. Kitab Taurat masih ada bersama ana. Paham ya? Kitab Injil masih berada pada kami katanya. Kita katakan kadzabtum. Nah, kalian berdusta karena kitabnya sudah berubah. Sudah ada perubahan, pergantian diubah oleh oknum-oknum mereka sendiri. Oleh karena itu yang masih murni dari kotoran-kotoran syubhat wa syahwat Al-Qur'an Karim. Perintahkan mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikatakan muslim. Adapun kalau mereka masih tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengaku nah barakallahu fikum beriman Nabi Isa, beriman dengan Nabi Musa, laisu bi muslimin. Mereka bukan termasuk kaum muslimin. Dijelaskan juga hal ini seperti nam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam apa? Kitab beliau ketika mensyarah kitab apa? Al-Usul As-Salasah. Jelaskan bahwasanya orang Nasara, orang Yahud, haula muslimun fi zamanihim. Mereka muslim di zaman mereka yang beriman kepada nabi mereka. Tapi setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisu bi muslimin. Mereka bukan apa? Kaum muslimin. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi. Akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya dari kalangan orang Yahud wal mu'minuna, nah, dan orang-orang yang beriman sendiri, yu'minuna bima unzila ilaik, mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, yaitu berupa kitab suci Al-Qur'an. Diturunkan kepada nabi siapa Al-Qur'an? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi na'am barakallahu fiku Daud alaihi salam diturunkan padanya kitab apa? Nabi Daud alaihi salam. Apa? Kitab apa? Kitab apa? Taurat. Allah musta'an. Jangan terbalik. Nabi Daud alaihi salam kitab apa? Injil. Injil lain lagi. Nabi Dawud alaihi salam, antum. Ayo, antum. Antum. Zabur. Jangan sampai kelewatan ini ya. Zabur kepada Nabi Dawud alaihi salam. Injil kepada Nabi siapa? Isa alaihi salam. Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini dihafal ini ya. Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat. Dan mereka beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Wal muqiminas shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat. Wal muqiminas shalata, nah barakallahu fikum, ini adalah apa? Susunan enam dohirnya adalah mudhaf mudhaf ilaih. Padahal di sini kalau kita perhatikan baik-baik, na'am al muqimi itu disebutkan isim fa'il cuman karena dia beramal amalan apa? Fi'il, sehingga as-salata sebagai maf'ulun bih. Tapi kalau susunan seperti ini dikatakan apa? Susunan isim fa'il kemudian berikutnya maf'ul bih. Wa illa dhahirnya seakan-akan nampaknya kayak mudhaf-mudhaf ilaih. Paham ya? Naam. Karena untuk isim fa'il sendiri kalau dia mudhaf boleh ada alnya. Untuk isim fa'il tapi ya, selain itu enggak boleh. Isim fa'il semaf'ul boleh ada alnya. Nah, barakallahu fikum, sehingga nanti kalau jumpai ayat kok buat muqimi sholati misalkan ada alnya, kok mudhaf ada alnya, enggak masalah karena isim fa'il. Itu sekedar faedah sedikit mengenai apa? Nah, barakallahu fikum, ilmu bahasa Arab, karena terkadang mungkin ini kok bagaimana ini ada alnya kok mudhaf. Kalau dia isim fa'il atau isim maf'ul boleh walaupun ada alnya. Nah, kita lihat. Wal mu'tuna zakata, dan orang-orang yang mereka menunaikan zakat. Wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan orang-orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima, mereka-mereka ini kami akan berikan kepada mereka pahala yang agung. Qala al-mufassirun asabahumullah, lakin al-mutamakkinuna fil 'ilmi adapun, kata beliau, kata mereka al-mufassirun asabahumullah, lakin akan tapi orang-orang yang mapan ilmunya bi ahkamillah, yaitu mapan ilmunya terhadap hukum-hukum Allah, minal yahud, dari kalangan orang Yahud. Wal mu'minuna billahi war rasulih, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Yu'minuna billadhi anzalahu Allahu ilaik ayyuhar rasul, mereka beriman kepada apa saja yang Allah telah turunkan kepadamu wahai rasul, yaitu apa? Al-Qur'an. Wa huwal Qur'an. Wa billadhi anzala ilar rusul min qablika kat-taurat wal injil, dan juga beriman kepada apa yang Allah telah turunkan kepada para rasul sebelummu, seperti Taurat wal Injil, wa yu'adduna sholata, dan mereka menegakkan menunaikan salat. Fi awqatiha, pada waktu-waktunya. Wa yukhrijuna zakata amwalihim, dan mereka juga mengeluarkan zakat-zakat harta mereka. Wa yu'minuna billahi bil ba'ts wal jaza, dan mereka juga beriman kepada Allah dan beriman terhadap hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ulaika sayu'tihumullah, mereka-mereka ini Allah Ta'ala berikan kepada nah mereka sawaban azima, pahala yang sangat agung dan besar. Wa huwa al-jannah, yaitu pahala berupa apa? Surga. Paham ya? Berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala mengatakan, a'dattul ibadiy salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, dipersiapkan kepada mereka sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum, yang mana itu tujuan utama kita. Masa depan kita yang hakiki adalah mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, orang-orang Ahlul Kitab yang mereka senantiasa mengikuti perkara-perkara yang haram, perkara syubhat, perkara syahwat, yang Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin latabatumuh. Qulna al-yahud wan nasara ya Rasulullah, qala faman. Artinya sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta walaupun mereka masuk ke lubang dab pun, kalian ikut masuk ke dalam lubang tersebut. Akhirnya dipertanyakan, apakah mereka itu Yahud wa Nasara ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Maksudnya bagaimana? Jangan kita seperti keadaan mereka. Upayakan kita sebagai kaum muslimin, ahlu sunnati wal jamaah, senantiasa continue istiqamah di atas Al-Quran sunnah, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan dan juga keyakinannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.